بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى membawakan hadis dari riwayatnya Imam Nasa'i yang dibawakan oleh beliau dari Abu Hurairah anhu. Berkata Abu Hurairah anhu: man aqada uqdatan, yakni membuat buhul. Siapa yang membuat ikatan? Ini siapa yang membuat buhul? Kemudian dia meniupnya dalam buhul tersebut, maka dia telah melakukan sihir atau telah mensihir. Dan barang siapa yang telah mensihir, maka sungguh dia telah masuk dalam kesyirikan, telah berbuat syirik. Faman ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan barang siapa yang tergantung dengan sesuatu, maka dia dipasrahkan kepada sesuatu tersebut. Syarahnya sebagian yang telah kita lewati dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala, dan kita ambil dari lanjutannya. Qawlu wa man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. I'lam anna as-sahara, yani para tukang sihir. Sahara ini jamak, mufradnya sahir. Ketahuilah bahwasanya para tukang sihir, bila mereka menginginkan untuk membuat sihir, mengikatkan tali-tali, membuat buhul dengan tali-tali, dan mereka meniupkan pada masing-masing buhul. Hatta yan'aqida ma yuridun, sampai bisa terlaksanakan apa yang mereka inginkan berupa sihir, minas sihri. Sampai bisa terlaksanakan apa yang mereka inginkan, yakni berupa sihir. Qala Allah Ta'ala: wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yakni sawahir allati yaf'alna dzalik. Ini kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari keburukan para tukang sihir perempuan yang mereka meniupkan dalam beberapa buhul yang mereka telah buat. Ini berupa amalan sihir. Nafasat, para wanita tukang sihir yang membuat sihir atau melaksanakan dan melakukan sihir tersebut. Wan nafsu ma'wa an-nafkhu ma'rik. Nafs yani meniup dengan tiupan yang di situ adanya dibarengi disertai dengan rik, yani ludah kecil. Rik itu disebut dengan bahasa kita ludah kecil. Biasanya para dukun kalau meniup orang yang didatangkan kepada dia atau dia dipanggil, maka mantra-mantra yang diucapkan sambil ditiupkan dengan ludah kecil. Wawa dunat tafel rik yani, masih dibawa ludah dalam sisi kecilnya, tipisnya. Kalau ludah itu tebal, ludah yang tebal itu namanya tafel. Kalau ludah tipis, ringan, dikatakan rik. Wa nafsu fi'lus sahir, dan tiupan ini dikatakan sebagai perbuatannya tukang sihir. Malik Ayub. Fa idza takayyafat nafsuhu bil khubs wasar alladhi yuridu al mashur. Istainu alaihi bil arwah al khabisah. Nafakha fi tilkal ugda nafkhan ma'ahu rikun. Maka bila jiwanya sudah takayyaf, yang ini membentuk dengan kebusukan dan keburukan yang diinginkan oleh orang yang disihir, dia minta pertolongan dengan roh-roh yang jelek, maka dia meniupkan di beberapa buhul-buhul tadi, yang tiupan itu dibarengi dengan, disertai dengan adanya ludah kecil, ludah yang tipis, itu rikun. Fa yakhruju min nafsihi al-khabisati nafsun mumazazun lis-sar wal adha muqarinun lirik al-mumazazi lidhalika. Maka keluarlah dari jiwanya yang busuk tadi, jiwa yang tercampuri dengan keburukan dan gangguan, yang diiringi dengan yakhruju min nafsihi khabisa. Sebenarnya ini nafasun, ini bukan nafsun, nafasun. Tiupan juga. Kalau nafas dia mu'anas, naatnya mumazaj, campuran. Tiupan yang juga, ataupun jiwa yang, ataupun tiupan yang tercampur untuk keburukan dan gangguan, yang diiringi dengan ludah kecil yang tercampur dengan hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu keburukan dan gangguan. Waqad yatasa'adu huwa warruhu syaitaniyatu ala adzal mashur fayusibu bi'idnillahil kauni al-qadari la syar'i. Waqad yatasa'ad, yakni kadang dibantu dia dengan roh syaitaniyah untuk mengganggu orang yang disihir, merangsangi menyakit yang disihir, lalu menimpahkan sihir tadi mengenai dia, orang yang disihir, dengan izin Allah al-kauni al-qadari, bukan izin Allah syar'i. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yakni sihir tadi bisa berpengaruh buruk pada orang yang disihir, ini atas izin Allah Ta'ala, ini takdir kauni, bukan takdir syar'i. Takdir kauni al-qadari, bukan takdir syar'i, yakni terjadinya apa yang terjadi berupa sihir dan berpengaruh kepada yang disihir, yang dilakukan oleh tukang sihir ini adalah Allah yang menakdirkan dengan takdir kauni, bukan syar'i. Maknanya Allah tidak mencintainya. Terjadinya perkara tersebut adalah memang Allah yang menakdirkannya. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tapi tidak Allah cintai, tapi Allah benci. Karena Allah melarangnya. Adapun perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Allah puji, dan terjadi, maka dia adalah takdir kauni syar'i. Kauni dan syar'i. Adapun terjadinya perkara yang buruk berupa sihir dan pelaku sihir dan pengaruh sihir, ini adalah memang Allah juga yang menakdirkannya, tapi Allah membencinya. Inilah yang dipisahkan oleh ahlul ilm antara dua macam penjelasan tentang masalah takdir ataupun irada. Irada kauniyah syar'iyah dan irada kauniyah qadari. Qadari ya, taib. Qalu man sahara faqad asyraka nassun bi anna as-sahira musyrikun. Dan barang siapa yang mensihir maka sungguh dia telah melakukan syirik, telah berbuat syirik. Ini namanya nas, kalam yang tidak mengandung makna lain. Bahwasanya tukang sihir adalah musyrik, tidak lain kecuali musyrik. Itulah yata atas sihru biduni syirik, karena sihir tidak mungkin akan terjadi tanpa syirik. Maksudnya ketika ada sihir pasti diiringi disertai dengan syirik. Kama haqa al-hafidh an ba'dihim, sebagaimana telah diceritakan oleh al-hafidh Ibn Hajar dari sebagian mereka dari tukang-tukang sihir. Ini ya saya perhatikan. Qawlu wa man ta'allaqa syai'an wukila ilahi ay man ta'allaqa qalbu syai'ah. Man ta'allaqa syai'an maknanya barang siapa yang hatinya itu bergantung pada sesuatu, yakni selain Allah Ta'ala. Dengan penjelasannya bihasu ya'tamidu 'alaihi wa yarjuhu wa qallahu ila dzalika syai'. Barang siapa yang hatinya tergantung dengan sesuatu dari selain Allah Ta'ala, di mana dia bergantung pada sesuatu tadi dan mengharapnya, maka Allah menyerahkan kepada sesuatu tersebut. Lihat nomor satu catatan kaki dari kalamnya Syekh Muhammad Ahmad Fiqih. Wa man qasara ta'alluqa qalbihi 'ala Allahi wahdahu kafahu. Dan barang siapa yang membatasi dan mencukupkan hatinya cuma tergantung pada Allah Ta'ala, terkait dengan Allah tak, maka Allah mencukupinya. Kama qala ta'ala wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala atau kepada Allah Ta'ala, maka dialah Allah yang mencukupinya. Wa qala wa 'alallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanyalah atas Allah Ta'ala kalian bertawakal, pasrah, jika kalian merasa orang-orang yang beriman. Wala ta'alluqu huwa ruhul iman. Ta'alluq yang murni, tergantungnya hati kepada Allah Ta'ala dengan murni hanyalah untuk Allah Ta'ala, inilah ruhul iman. Jadi iman itu hidup. Dan lawannya adalah iman ini mati ketika bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Wa ruhul iman wa khulasul tauhid. Murninya tauhid adalah tergantungnya hati dengan Allah Ta'ala. Faman ta'allaqa qalbahu bi ghairillahi yarjuhu fi daf'i durrin aw jalbi naf'in faqad asyraka billahi a'dhamas syirik. Maka dan barang siapa menggantungkan hatinya dengan selain Allah Ta'ala, yakni mengharap kepada selain Allah Ta'ala dalam menolak madarat atau mendatangkan manfaat, sungguh ia telah melakukan kesyirikan dengan Allah Ta'ala dengan kesyirikan yang a'zam, yang paling terbesar. Ini musyrik. Baik. Man ta'allaqa 'ala rabbihi wa ilahihi wa sayyidihi wa maulahu rabbi kulli shay'in wa malikihi kafahu wa waqahu wa hafidahu wa tawallahu. Maka barang siapa yang bergantung pada Rabbnya, pada sesembahannya, pada Tuhannya, rabbi kulli shay', dia adalah Rabb segala sesuatu, yang memiliki dan yang mengatur segala sesuatu dan yang menguasainya, maka Allah mencukupi dia wa waqahu, dan Allah melindungi dia, wa hafidhu, dan Allah menjaganya, dan Allah menolongnya, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka sebaik-baik maula, sebaik-baik penolong, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, alaysa Allah bikafin abdah. Wa man ta'allaqa 'ala as-sahara was-sayatin wa ghairihi minal makhluqin wa qala Allah ila man ta'allaqa fahalaka. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada para tukang sihir dan para syayatin, para setan-setan. Setan di sini baik bentuknya manusia ataupun dari jin dan yang lainnya, dari makhluk-makhluk. Maka Allah menyerahkan kepada siapa yang dia itu bergantung, yakni hatinya kepadanya, maka dia binasa. Man ta'ammala dzalika fi ahwalil khalq wa nadhara bi ainil basira ra'a dzalika ayanan. Maka barang siapa memperhatikan hal tersebut terkait dengan keadaannya manusia dan melihat dengan mata ilmu, ini ainul basirah adalah ilmu. Barang siapa melihat dengan pandangan, yakni ilmu, maka dia akan melihat hal tersebut secara nyata. Dan melihat dengan ilmu ini beda dengan melihat dengan mata. Banyak orang yang punya mata terang melihat, tapi enggak paham akan apa yang dilihat dengan matanya, tentang fakta yang dia lihat. Ini perkara buruk atau perkara jelek? Karena cuma mata yang untuk melihat, sedangkan hatinya buta. Maka mata tadi enggak berguna, enggak bermanfaat. Bahkan seperti hewan, hewan ternak, menggunakan mata kepalanya tok di hadapannya, sementara hatinya enggak ada ilmunya, kosong, sehingga bahkan lebih buruk daripada keledai. Dan ini banyak manusia yang dia tidak muwafaq dalam umurnya, dalam ilmunya. Matanya melihat tapi hatinya buta, karena hatinya gelap, telah tertutupi dengan syubhat, telah tertutupi dengan kebodohan, sehingga perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah, khurafat, perkara-perkara kekufuran di matanya orang tersebut dilihat dengan nyata, tapi hatinya tidak tahu, enggak paham. Maka dikatakan di sini wa nadhara bi ainil basirah. Bersama memperhatikan, memperhatikan adalah dengan mata hati dan mata kepala tentang keadaannya manusia, dan melihat dengan ainil basirah, ini dengan ilmu, maka akan melihat fakta yang berupa kesyirikan ini sangat nyata. Wa hadha min jawami'il kalim, ini termasuk kalimat-kalimat yang pendek tapi jami'ah, yang mencakup. Jawami ini jamak, mufradnya adalah jami'ah. Ini kalimat yang jami'ah, susunannya pendek tapi maknanya mencakup. Wa man sahara faqad asraka. Wa man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi. Ini diantara banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh ahli ulum sebagai jawami'ul kalim. Ya kan? Banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang sekarang bersama kita ini. Qala Sahabul Rahman bin Hasan rahimahullah taala wa li Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ala unabbiukum mal adhu. Ya al-namimah ay al-qalatu bainan nas rawahu muslimin, rawahu muslimun. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menuturkan, ala hal unabbiukum mal adhu, ketahuilah, maukah kalian ku beri khabar Apa itu al-adhu? Al-adhu ya an-namimah. Dan apa itu namimah? Al-qalatu bainan nas. Perhatikan, yakni disekatakan oleh beliau di sini oleh Abu Sa'adat, kasratul qaul wa iqa'ul khusuma bainan nas wa minul hadis wa fasatil qalatu bainan nas. Ini mengadu domba. Namimah adalah mengadu domba. Kadang banyak manusia yang memiliki ilmu, belajar lama di depan alul ilm, kadang membawa gelar sebagai seorang yang memiliki S2, yang ternyata dia adalah orang yang sinting, suka mengadu domba. Dan diantara perkara yang berkaitan dengan adu domba adalah menyebar fanatik terhadap suatu golongan, atau mereka yang bertahazzub, berpartai. Itu termasuk juga orang yang paling terbesar dalam namimah, mengadu domba. Ya kan? Berkata Sahabat Rahman bin Hasan, ala hal unabbi'ukum ay ukhbirukum, unabbi'ukum ukhbirukum, maukah kalian ku beri khabar? Wal adhu bifatil muhmalah, yakni ain muhmalah tanpa titik, wasukunil mu'jama yakni dot disukun. Qala Abu Sa'adat, yakni Ibn al-Asir, hakadha yurwa fi kutubil hadis, demikian diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, yakni kitab-kitab induk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian periyatannya pakai al-adhu. Wala di fi kutubil gharib, dan yang ada dalam kitab-kitab gharib dalam masalah kalimah, ala unabbiukum ma al-idhah. Kasirul ain wa fathih dhot mal idhah. Kalau Zamakhsyari, Zamakhsyari ini Mu'tazili. Tapi dalam lugah banyak dinukilkan oleh Ahlus Sunnah. Zamakhsyari ini Mu'tazili, dari kalangan Ahlul Bidah. Tapi dalam masalah bahasa, menafsirkan kalimat-kalimat yang asing banyak dinukilkan oleh Ahlus Sunnah dari kalamnya Zamakhsyari ini. Jadi itu supaya diketahui siapa Zamakhsyari, dia adalah Mu'tazili. Jangan terkecoh ketika dalam kitabnya Ahlus Sunnah tertera nukilan dari Zamakhsyari, karena cuma terkait dengan penjelasan dalam makna kalimah. Asluha, kata Zamakhsyari, aslu al-idhah atau al-adhu, al-adhatu fa'alatun minal apa ini? Idhah atau al-minal adhu, minal adhi wawal bahad, ini dusta, maknanya dusta. Fahudifat lamuhu, fahudifat lamuhu yang lamul fi'li, maka lam fi'linya dibuang. Perhatikan, ngomong terus. Fahudifat lamuhu, maka lamul fi'linya dibuang. Kama hudifat minas apa? Minas sana dan syafah. Wa tujma'u ala idin. Al-adhu jamaknya adalah idin. Thumma fassaru biqaulihi an-namima al-qalatu bainan nas. Kemudian tafsirkan kalimat ini adalah namimah, ini mengadu domba. Banyak membuat ucapan yang membuat pertikaian. Ya kan? Tapi tentunya bukan perkara hak. Kenapa? Karena masalah tauhid ketika dijelaskan, dan lawan dari tauhid adalah syirik ketika dijelaskan, akan menjadi perseteruan antara bapak dengan anak, antara kawan dengan kawan, menjadi berseteru, menjadi tengkar antara kaum dengan kaum, dan itu bukan yang dimaksud. Karena Rasulullah mengatakan an-nafarkun bainan nas. Karena Rasulullah mengatakan saya adalah pembeda antara manusia. yakni yang beriman dengan beliau mukmin. Yang kufur dengan beliau adalah kafir. Kadang seorang anak iman beriman dengan nabi, orang tuanya mengkufuri nabi, maka menjadi anak dan bapak, bapak dan anak berlawanan. Dan itu bukan yang dimaksud dengan sebagai namimah. Tapi kalau orang bodoh menjelaskan perkara syirik, menjelaskan perkara kufur, menguatkan masalah tauhid, menjadilah pertengkaran yang ada di tangan kaum muslimin, dikatakan bikin namimah, pengadu domba, provokasi atau provokator. Ini adalah salah paham, atau dikatakan gagal paham. Maknanya jahil, enggak paham maksud. Perhatikan ya ikhwah. Tapi yang diinginkan di sini adalah seorang hidup di pertengahan kaum muslimin dalam keadaan mereka di atas kebenaran, tenang, tapi kemudian dibikin ribut, dibikin kacau, dimasukkan pemahaman-pemahaman batil kepada pertengahan kaum muslimin. Mereka itulah yang dikatakan namimah. Mereka itulah sahibun namimah atau sahabun namimah. Aduh, menjelaskan perkara tauhid, menjelaskan perkara bid'ah, menjelaskan perkara sunnah, kemudian terjadi di antara manusia, di antara kaum muslimin bertengkar, itu bukan namimah. Itu terpuji. Dan itu harus dijelaskan. Ya kan? Maka jangan kemudian dimasukkan semua perkara yang berhubungan dengan menjadi perpecahan dan namimah. Rasulullah adalah mengatakan, Rasulullah SAW, ana farqun bainan nas, saya adalah pembeda antara manusia. Ya, ini yang beriman dengan Rasulullah dia mukmin, dan yang menentang kafir. Kadang seorang anak atau seorang suami bisa dengan istrinya, istri bisa dengan suaminya, dikarenakan satunya beriman, satunya kufur. Ini beda. Tapi banyak manusia dari kalangan hizbiyin, dari kalangan alul batil, memecah belah manusia dengan menggunakan materi, dengan menggunakan kekuatan keluarga, dengan menggunakan partai, dengan menggunakan kekuatan organisasi, dengan menggunakan kekuatan penguasa, dan semisalnya. Dan itulah namimah, itulah pengadu domba di antara manusia. Maka harus dibedakan, jangan campur aduk. Fatlaqa 'alaiha al-adab li'annaha la tanfaku min al-kadhib. Maka Rasulullah mengitlakan, menyebutkan secara mutlak lepas berupa al-adhu, karena kalimat ini adalah tidaklah terpisah dari kedustaan dan buhtan keseringannya ghaliban. Demikian dzakara al-Qurtubi rahimahullah taala. Anak-anak, berarti biasa mendengarkan, jangan ribut kayak gitu. Wa dzakara Ibnu Abdul Barr rahimahutaala an Yahya bin Abi Katsir. Ibnu Abdul Barr rahimahutaala menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir, annahu qala, yufsidun namamu wal kadzabu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanatin. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, pengadu domba dan pendusta merusak dalam satu waktu apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir dalam satu tahun. Jadi usaha keburukannya tukang sihir satu tahun ini enggak sebanding dengan kerusakannya para pengadu domba walaupun cuma satu jam. Ya kan? Jadi saat cuma sewaktu saja, sebentar, kelakuannya para pengadu domba dan para pendusta ini lebih hebat pengaruh buruknya, bikin kerusakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir walaupun setahun. Dan ini terbukti yang namanya namam, pengadu domba dan pendusta, kadang anak dengan bapak, suami dengan istri enggak sepaham dalam masalah kebenaran, dikarenakan pengaruh dajjal dari pendusta para pengadu domba. Nah ini, dan ini terbukti di tempat-tempat yang di sana ada dakwah ahlus sunnah, pasti di situ ada para pendusta para pengadu domba yang merusak hubungan anak dengan bapak, hubungan suami dengan istri, hubungan antara ustaz dengan ustaz, ya kan? Ini adalah para dajjal. Kadang seorang dajjal ini dulunya belajar di sisi alul ilm, pulang dari Damas tarulah, ya kan? Pulang dari Jami'ah Islamiyah Madinah tarulah, dan semisalnya tiba-tiba pulang jadi dajjal, mengadu domba karena punya kebutuhan dan kepentingan. Ya kan? Maka dikatakan oleh beliau, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, yufsidun namamu wal kadzabu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanah. Ini pengadu domba dan pendusta ini merusak dalam satu saat saja. Apa yang enggak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam kerusakannya walaupun satu tahun diusahakan oleh tukang sihir. Dan ini fakta. Ya kan? Namam ini kapan dia punya kesempatan jumpa sama orang, pasti dia membisikkan dan meniupkan kedustaannya telinganya. Siapapun dia yang dijumpai, karena dia sudah mausuf dengan namam pengadu domba, dimanapun dia jumpa orang, pasti dibisikkan bagaimana caranya dia membenci kebenaran. Nah ini ikhwah. Maka perhatikan, di mana kita menjumpai adu domba, pengadu domba atau tukang adu domba dan pendusta, maka harus pergi dan menyingkir. Jangan sampai telinga kita, kita berikan kesempatan untuk mendengarkan ucapan dia. Kenapa? Karena dia memang sudah nama pengadu domba dan kadzab pendusta. Sampai tukang sihir pun kalah dari sisi pengaruh buruknya, pengaruh kejahatannya dan kerusakannya. Waqala Abu Khattab fi uyunil masail wa min as-sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsad bainan nas. Dan di antara macam-macam sihir yaitu as-sa'yu, memiliki usaha, usaha dengan mengadu domba dan membuat kerusakan di antara manusia, ya kan? Tengok, wa min as-sihri, termasuk daripada sihir yaitu as-sa'yu bin namimah. Ya Allah, ya Ayub, sudah berkali-kali kamu dinasihati. Coba kamu nyingkir sedikit. Kamu banyak telinga kamunya. Kok ribut terus? Jadi, berusaha dengan melakukan adu domba dan bikin kerusakan di antara manusia. Qala bil furu. Wa wajhu annahu yaksidul adza bi kalamihi wa amalihi ala wajhil makr wal hilah. Berkata dalam furu, sisi penjelasan perkara ini adalah dia namam ini, pengadu domba, tujuannya membuat gangguan dengan kalamnya dan perbuatannya di atas segi makar. Makar dan hila. Hila adalah tipu muslihat. Asbah sihir, menyerupai sihir. Wada yu'rafu bil urf. Ini diketahui dengan urf, yakni seringnya terjadi, ma'ruf di pertengahan kaum muslimin, wal adah dan kebiasaan adat yang terjadi. Anna yu'assiru wa yantaju ma ya'maluhu sihir, bahwasanya pengaruhnya dan menghasilkan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Au aksara, ataupun lebih. Fayu'ta hukmuhu atau fayu'ta hukmahu, ya kan? Maka dia diberi hukumnya. Namimah ini diberi hukum sebagai tukang sihir, taswiyatan bainal mutamatsilaini al-mutawil mutaqaribaini, sebagai bentuk menyamakan antara dua perkara yang semisal atau dua perkara yang berdekatan makna. Fayuqta hukmahu, fayuqta yakni hukmun namam hukma sahir, begitu. Fayuqta hukmun namam hukma sahir. Nah, hukumnya pengadu domba diberi hukum tukang sihir. Kenapa? Karena demi menyamakan antara dua hal yang semisal atau dua hal yang berdekatan makna. Lakin yuqal as-sahir innama yakfuru li wasfi sihir wa huwa amrun khasun wa daliluhu khasun. Akan tetapi tukang sihir hanya saja dia adalah kafir karena sifat sihir yang pada dia, Ini perkara khusus. Dan dalilnya adalah khusus. Wa dalaysa bisahir, dan ini namam, bukan tukang sihir. Wa inna ma yu'assiru amaluhu ma yu'assiruhu. Tukang pengadu domba bukan sahir, dan hanya saja amalannya berpengaruh apa yang dipengaruhkan oleh tukang sihir. Jadi amalannya pengadu domba itu berpengaruh sesuai dengan pengaruhnya tukang sihir. Fayu'ta hukmahu, maka fayu'ta hukmu namam hukmah sahir. Nah, maka hukum pengadu domba diberi hukumnya tukang sihir. Illa fi makhtus bihi minal kufur, kecuali dalam perkara yang khusus dari tukang sihir, ini berupa kekufuran. Wa adami qabli taubah, dan tidak diterima taubatnya. Ini sebagian pendapat. Karena tukang sihir sebagian pendapat adalah tidak dimintai taubat, tapi langsung dipenggal, dibunuh. Inta mula khoson, habis nukilan dari kalamnya Abul Khattab rahimahullah ta'ala. Jadi fayu'ta hukmu namam hukma sahir, hukumnya pengadu domba itu diberi hukum tukang sihir. Karena apa? Karena pengaruhnya sama, bahkan lebih berat. Pengaruh namam ini adalah lebih berat daripada pengaruh tukang sihir, sebagaimana tadi dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala. Kerusakan yang dilakukan oleh pengadu domba satu saat saja, ya kan, tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir walaupun setahun dari sisi pengaruh buruk-buruknya. Ini ya ikhwah. Maka itu perhatikan, yang namanya pengadu domba, ya kan, dengan takdir Allah kau ini kadang masih mendapatkan mangsa. Kenapa kau dapat mangsa padahal dia pendusta? Itu adalah takdir kauninya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahfum? Allah yang mengizinkannya. Tapi Allah tidak mencintainya. Jadi kalau antum jumpai, dan antaranya adalah di tempat dakwah kita ini, ada seorang yang dikatakan namam pendusta dan pengadu domba, jangan pasang telinga untuk mendengarkan kalimat dia. Karena akan merusak, dan kerusakannya lebih parah daripada tukang sihir. Sebagai penuturannya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala. Dan jangan menganggap enteng terhadap seorang pengadu domba, namam, kazzab. Ini ikhwah. Ini adalah pemahaman yang harus benar-benar dipahami. Maksud yang harus dipahami sebaik mungkin. Jangan menganggap enteng. Kadang seorang itu kadang-kadang membawa dirinya mengikuti perasaannya. Karena tetangga, bagaimana mau menghindar, dan semisalnya, dan macam-macam. Tetangga pun kalau memang dikenal dengan nama pengadu domba, maka jangan dipasang telinga kita kepada dia. Ya kan? Harus menghindar. Tengok di sini. Yufsidun namamu wal kazzabu fi sa'atin ma la yufsidul sahiru fi sanatin. Tukang pengadu domba dan pendusta merusak dalam satu saat. Ini pengaruh kerusakannya tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir walaupun setahun. Bayangkan. Ya kan? Qal wa bihi yadhharu mutabaqatul hadis li tarjama. Huwa yadullu ala tahrimin namimah wa huwa mujma'un alaihi. Ini sebagai bukti yang menunjukkan tentang haramnya namimah, dan ada sini sebagai bentuk kesesuaiannya dengan judul. Perkara namimah ini adalah haram, dan itu adalah mujma', telah diijma'i oleh ahlul ilm. Qala Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ittafaqu ala tahrimin namimah anil ghaibah wan namimah ghaibah wan namimah fi ghairin nasiha al wajibah wa fi dalilun ala annaha minal kaba'ir. Ahlul ilm telah sepakat tentang haramnya ghibah dan namimah pada selain yang tujuannya untuk memberikan nasihat yang wajib. Dan juga dalam hadis ini ada dalil bahwasanya namimah termasuk dosa besar. Ya kan? Pengadu domba kadang berserban. Pengadu domba kadang berjubah. Pengadu domba kadang memiliki gelar. Ya kan? Mungkin magister. Ya kan? atau yang semisalnya pengadu domba kadang pulang dari mengambil ilmu dari seorang syekh dan semisalnya, tapi karena sudah dirasuki oleh setan pada jiwanya maka menjadi namam dan yang semisalnya. Tapi insyaallah kita sambil dulu kita cukupkan, ya kan, dan ini seolah malam terakhir terus kita setelah maghrib sampai isya, ya kan, dan lanjutan dari halaman kita ini sekarang soal nanti setelah Ramadan, setelah Id, dan daras penggantinya diganti, dialihkan setelah maghrib, dialihkan kepada waktu setelah asar, yakni sebelum maghrib, untuk ikhwah yang memiliki kesempatan kita harapkan untuk hadir. Kenapa kita katakan kalau memiliki kesempatan? Karena kadang sebagian tersibukkan dengan perkara-perkara dalam urusan dunia dan yang lainnya. Kalau setelah maghrib kita wajibkan hadir, kenapa? Karena sudah waktu istirahat. Ini beda, waktu setelah maghrib wajib hadir. Kalau enggak hadir, seharusnya seorang itu kalau punya adab, minta izin. Adapun setelah asar, satu bulan Ramadan ini, enggak wajib. Ya kan? Kenapa? Karena mungkin di situ berbenturan dengan waktu, kebutuhan dalam perkara-perkara, keluarga dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan. Alhamdulillah.